Konsultasi Syariah. Promo diskon menyambut Natal. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Menjelang perayaan Natal ini, banyak pusat perbelanjaan yang menawarkan diskon dan promo produk dalam rangka merayakan Natal. Promo yang dijual sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan Natal, tetapi karena momen Natal itu, maka harga menjadi lebih murah. Pertanyaan saya, bagaimana hukum secara syar'i apabila kita ikut membeli produk-produk promo Natal tersebut? Apakah itu mempengaruhi akidah kita sebagai Muslim yang seharusnya berlepas diri dengan kaum non-Muslim dan perayaan mereka? Jawaban. Waalaikumsalam. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Bermuamalah dengan orang non-Muslim termasuk tradisi yang ma'ruf dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka bermuamalah dengan orang Yahudi di sekitar Madinah. Dan sebelumnya, kaum muslimin juga bermuamalah dengan masyarakat musyrikin Quraisy yang merupakan musuh besar mereka. Imam Al-Bukhari juga membuat judul bab pasar-pasar di masa jahiliyah yang digunakan untuk jual-beli masyarakat setelah datang Islam. Kemudian beliau membawa riwayat keterangan dari Ibnu Abbas. Dahulu, Ukaz, Majannah, dan Zul Majaz adalah pasar-pasar di masa jahiliyah. Setelah berkuasa, para sahabat merasa enggan untuk berdagang di sana. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya yang artinya, tidak ada dosa bagi kalian, dan seterusnya, ketika musim haji. Hadis riwayat Bukhari. Promo Natal. Terdapat beberapa keterangan para ulama yang membolehkan bagi kaum muslimin untuk mendatangi pasar yang diselenggarakan orang kafir dalam rangka memeriahkan perayaan mereka. Al-Khalal menyebutkan keterangan dari salah satu murid Imam Ahmad yang bernama Muhanna. Beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Imam Ahmad tentang hukum mendatangi beberapa perayaan Nasrani yang berada di Syam, seperti Tur Yanur atau Dir Ayub atau semisalnya. Kaum muslimin ikut menyaksikan dan mendatangi pasar yang digelar di perayaan itu. Mereka membawa kambing, sapi, tepung, gandum, dan barang lainnya. Mereka hanya mendatangi pasarnya untuk jual beli dan tidak masuk ke kuil Nasrani. Jawaban Imam Ahmad, apabila mereka tidak sampai masuk ke kuil orang kafir, namun hanya sebatas datang ke pasarnya, tidak masalah. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan keterangan Imam Ahmad di atas. Jawaban Imam Ahmad, yang membolehkan mendatangi pasar hanya untuk membeli tanpa masuk ke gereja, bisa dibenarkan. Karena sebatas datang ke pasar, tidak ada unsur menyaksikan kemungkaran atau membantu orang kafir untuk bermaksiat. Di samping itu, jual-beli dengan mereka, yaitu orang kafir, pada asalnya boleh, dan tidak termasuk membantu mereka untuk maksiat. Membeli barang promo Natal bukan termasuk membantu perayaan agama mereka. Allahu a'lam.